Nikmat saat bersamamu, dalam suka dalam duka berdua denganmu. Kenangan sulit ku lupa. Saat dulu kita melukis indahnya warna pelangi, dan saat ini tiba waktunya untuk berpisah, namun hati rasa tak sanggup. Saat berdua bersama mereka.